salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa limashayikhina wa sa'ir muslimina. Amin ya rabbal alamin. Ya, al-babu al-khamis wa al-thalathun, bab ke-35, babun minal iman billahi as-sabr ala aqdarillah. Bab, ya, di antara iman kepada Allah adalah beriman atau bersabar atas segala takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab yang penting, ya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menjelaskan wajibnya bersabar atas takdir-takdir Allah dan haramnya marah, ya, dan tidak menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Simpel aja, karena hal ini berarti menafikan tauhid. Karena marah terhadap takdir Allah berarti menafikan tauhid. Dan bersabar akan takdir-takdir Allah yang buruk. Ingat ya, kalau disebut takdir yang buruk, bukan perbuatan Allah yang buruk, akan tetapi apa yang ditakdirkan itulah yang buruk. Segala perbuatan Allah tidak ada yang buruk, baik semua. Ya, segala perbuatan Allah itu baik semua, penuh hikmah, indah. Nah, yang ditakdirkan itu yang buruk. Terkadang yang di mata manusia itu buruk, baik untuk manusia. Allah mentakdirkan sakit, padahal dengan sakit Allah menginginkan kebaikan banyak bagi seorang yang Allah takdirkan sakit tadi, diampuninya dosa dan seterusnya. Maka bersabar akan takdir-takdir Allah Ta'ala ini merupakan mukammilat tauhid, penyempurna tauhid. Dan tidak bersabar akan takdir-takdir Allah ialah penyebab kurangnya tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ya. Lihat di sini, babu minal iman billah. Ya, bab minal iman billah. Iman, ya, yang dimaksud dengan iman berarti di sini ialah nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, ini minal iman billah, ya. Di antara cabang-cabang iman pada Allah adalah bersabar akan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara, ya, rukun iman adalah bersabar akan takdir. Ya, bersabar akan takdir, yaitu mengimani takdir. Ya, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara cabang akan keimanan pada Allah adalah bersabar akan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, barakallahu fikum. Kita baca saja penjelasan di sini dari Syekh bin Baz. Ya. Fadhal di baca di sini. Ya, Fikri, baca Fikri. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, arada al-muallifu an yubayyana anna as-sabra 'ala ma yaqdiru Allah 'ala ma yuqaddiru. Jaza apa? Nah, terus? Fi'il syart. Fi'il syart. Paham enggak Fikri? Fi'il syart. Ayo. Ayo baca. Bin Baz, arad al-muallifu, muallif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menginginkan an yubayina, untuk menjelaskan anna sabra, bahwa kesabaran, ala ma yuqaddiruhu Allahu, atas apa yang Allah takdirkan. Ya, tentunya kita bersabar akan takdir Allah ini, tentunya takdir yang pahit. Ya, yang pahit di mata kita. Yang buruk, tapi bukan takdir yang buruk, apa yang ditakdirkan. Karena seluruh takdir Allah adalah baik, perbuatan Allah adalah baik. Apa yang ditakdirkan itu buruk. Nah, bersabar akan itu semua minal iman, adalah bagian dari iman. Ya, bagian dari iman. Nah, tabarakallahu fikum. Iman sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Arkan itu maksudnya jawarih, wa i'tiqadun bil janan, bil qalb. Yazid bitawah yankus bil ma'siyah. Inilah iman. Ya, inilah iman. Tabarakallahu fikum. Wa annal mu'mina, dan seorang mukmin la yan bagi, tidak sepatutnya bagi dia lahu an yajzi'ah. Ya, dia berkeluh kesah indal musibati, ketika mendapatkan musibah fi nafsihi, yang menimpa diri dia, aw waladihi, atau anaknya, aw malihi, atau hartanya, wa ahlihi, atau keluarganya. Bal yatahammalu, bahkan dia menanggung beban tersebut dengan bersabar. Qala ta'ala wa basyiris sabirin, Allah Ta'ala berfirman, berilah kabar gembira kepada orang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka mengatakan kami semua kembali kepada Allah dan kami semuanya qalu inna lillahi, kami semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepadanya. Hada ba'da qawlihi, ini semua adalah firman setelah firman Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan kami akan uji kalian ya dengan ketakutan dan seterusnya dari segala macam ujian-ujian ya yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba. Nah, barakallahu fikum. Ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya akan diberikan ya disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Dalam hadis disebutkan, man yatasabbar, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, yusabbirhu Allahu, Allah akan memberinya kesabaran. Wa ma utiya ahadun ita'an, dan tidaklah seorang diberikan dengan pemberian khairan yang lebih baik, wa usaha yang lebih luas, minas sabar, daripada kesabaran. Masya Allah. Ya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sabar itu yang diterangkan oleh para ulama, itu ada tiga jenis. Sabar untuk taat pada Allah, sabar dari menahan diri akan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan sabar atas takdir-takdir Allah yang tadi, yang Allah takdirkan pahit, ya, yang buruk. Tabarakallahu fikum. Nah, ini yang dibahas di sini, yang ketiga ini, ya, yang ketiga ini. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, sabar akan takdir-takdir Allah yang buruk ini, maksudnya apa yang Allah takdirkan yang buruk, ini ada tiga macam. Ya, yang pertama disebutkan oleh para ulama, menahan diri dari berkeluh kesah. Yang kedua, menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, menahan anggota badan dari memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, ya, jenggut-jenggut, narik-narik kepala, gundulin kepalanya, ya. Pokoknya menahan diri. Nah, menahan diri dari menahan diri dari anggota badan yang dulu orang jahiliyah mereka memotong rambutnya, pukul-pukul pipinya, jenggut-jenggut kepalanya, teriak-teriak. Ya. Nah, ini. Jadi ada tiga tingkatan sabar ketika menghadapi situasi takdir yang buruk. Tadi menahan diri dari apa? Berkeluh kesah. Yang kedua, ya itu. Nah, baru dikit, nah, langsung tulis di medsos. Nah. Menahan diri dari mengadu kepada selain Allah, Yang ketiga menahan diri anggota badan. Ya. Bahkan kata Umar bin Khattab, ya. Bukan Umar ya, afwan. Ali bin Abi Thalib, as-sabr minad din bimanzilati ar-ra'si minal jasad. Fala imana liman la sabra lahu. Kata Ali bin Abi Thalib, sabar itu adalah bagian dari agama, yang kedudukan sabar dalam agama seperti kedudukan kepala dalam jasad. Artinya orang yang enggak punya sabar dalam beragama itu seperti orang yang enggak punya kepala dalam jasad. Maka tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sabar, tidak memiliki kesabaran. Ya. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, wajadtu annallaha dzakara sabra fil Qur'an fi 90 mawdhi'an. Ya. Aku mendapati di Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang kesabaran di 30 tempat. 90 tempat. 90 permasalahan Allah menyebutkan sabar itu. Ini menunjukkan akan keagungan kesabaran, urgensinya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa qaulillahi ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada kalbunya. Nah, baca sini, Amar. Langsung baca ini dulu. Langsung baca syarahnya. Oh ya, ini juga boleh. Ya, qala al-qamah huwa ar-rajul, di ayat yang dimaksud ayat ini adalah, ya, saya bacain matanya dulu. Huwa ar-rajul yang dimaksud dengan ayat ini, barang siapa yang beriman pada Allah, Allah akan berikan petunjuk pada kalbunya. Huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu. Ya, ayat ini berbicara tentang seorang pria yang musibah menimpanya. Fa ya'lamu, maka dia mengetahui, annaha, bahwa musibah tersebut min indillah, dari Allah. Fayardha wa yusallimu, dia pun ridha dan dia berserah diri. Maka ayat Allah Ta'ala memberi iman ini mengenai ini, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ayat lanjut, Amar. Ay yu'minu bi anna Allah qada wa qaddara al-musibata fa yahtasibu wa la yajzi'u wa bi hadha yahdi Allahu qalbahu lil khairi wa yutma'innu qalbahu wa yutma'innu qalbahu. Itu kan wa bihadha yahdillahu bil qalbahu lil khair. Nah, terus ditenangkan dia, berarti yutma'annuhu wa yusaddiduhu bis. La, ini bukan itu, bukan majhul. Ya, ini berarti yang muta'addinya. Yutmi'inuhu wa yutmi'inuhu wa yusaddiduhu bisababi amalihi at-tayyibi. Qala al-qamatu huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu fa ya'lamu annaha min indillahi fa yarda wa yusallimu wa qablaha ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Naam. Baik. Wa qawluhu wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Qala al-qabatu huwa ar-rajul tusibuhu al-musibah. Ya, dan seterusnya di matan fa ya'lamu annaha min indillah fa yarda wa yusallim. Ayo min billah, yaitu dia beriman pada Allah. Ya, yu'min bi anna Allah qada, abdi mengimani bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan. Ya. Wa qaddara al-musibata, dan telah mentakdirkan musibah. Ya, yang menimpa dia fa yahtasibu, kemudian dia pun mengharapkan pahala. Wa yajziu. Wala yajziu, dia tidak berkeluh kesah. Ya, musibah itu mendatangkan pahala hakikatnya. Makanya diajarkan doa oleh Nabi Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Dapat pahala. Ya, dapat pahala. Kalau ada musibah, seorang mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengimani ini takdir dengan mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya. Dan dia mengucap membaca doa, Allah ma'jurni fi musibati. Ya, wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Ya. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ya. Wala yajzi, tidak berkeluh kesah. Ya. Kalau kita baru musibah sedikit, ya, berkeluh kesahnya kayak kita yang paling fakir, paling membutuhkan di muka bumi ini. Ya. Dahulu salaf biasa menyembunyikan, ya, segala macam kekurangan musibah yang menimpa mereka. Ya. Wa bihadza yahdillah qalbah lil khair. Ya. Oleh karena itulah Allah memberikan hidayah kepada kalbunya untuk kebaikan. Ya. Ini wazannya apa ini? Kalau itma'anna itu tenang. Hah? Tom'ana. Nah, ini yang dimuta'adi kan. Itma'anna itu tenang. Tapi ini kan yang Allah menenangkan dia. Memberikan ketenangan. Ya, berarti wazannya? Hah? Yutom inuhu berarti. Ya. Wa yutom inuhu. Ya, berarti itu yang muta'adinya. Iya, kan ini lagi dibahas fi'il mudhari'nya. Ya. Dan Allah akan memberikan dia ketenangan. Ya, yusaddidu amalahu. Dan Allah akan, ya, memperbaiki amalnya at-thayyib dengan amal-amal yang thayyib. Akan membimbing amalnya. Qala al-Qamah menyatakan huwa ar-rajulu tusibul musibatu. Ya, ini ayat ini berbicara tentang seorang pria, ya, yang ditimpa musibah. Ya. Fa ya'lamu, dia mengetahui annaha min indillah, bahwa musibah ini adalah dari Allah. Fa yarra wa yusallimu. Dia ridha dan berserah diri. Ya. Wa qablaha, dan ayat sebelumnya, wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ya. Afwan, bukan wa qablaha. Wa qabilaha gitu. Dan dia pun menerimanya. Ya. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Karena ya, ayatnya bukan ini kan? Ya, ayatnya ini enggak? Ya, di man billahi man apa yahdi man yu'min billahi yahdi qalbah, apa ayat lanjutannya surah At-Taghabun, ini ayat sebelumnya, berarti benar bukan qablaha. Dan ayat sebelumnya ma asaba min musibatin illa bi'nillah. Ya, apa yang menimpa, musibah apapun yang menimpa dirimu, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Qala al-musannif wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isnatani fin nasi huma bihim al-kufrun at-ta'nu fin nasab wa niyahatu 'ala al-mayyit. Ya, dua hal yang ada pada manusia, yang kedua hal tersebut adalah kekufuran, mencela nasab, ya, dan meratap mayit. meratapi kematian. Allahu musta'an. Ini kekuburan namun bukan kubur akbar. Kubur asghar, bukan kubur akbar, tapi kubur asghar. Nah, ambar kelebih. Ya. Fadal dibaca di sini. Rapi. صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس يدوم به الكفر الطعن في الأنساب أي التنقص في الأنساب تكبرا وتعظما على الناس واحتقارا لهم فهذا من الكفر المنكر أي شعبة من شعب الكفر وهو كفر دون كفر وهو من الكفر الأصغر لا الأكبر وهو من خصال الجاهلية وفي الحديث السابق أربعة في أمتي من أمر الجاهلية أما إذا قصد بالنسب التعريف بالناس فلا بأس أما إذا قصد بالنسب التعريف أما إذا قصد بالنسب التعريف بالناس فلا بأس ولا يدخل في الحديث النياحة على الميت هذا يدل على الجزع وهو رفع الصوت في الصياح والنياحة فلا يجوز أما دمع العين وهو البكاء فلا بأس كما في الحديث والعين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الله وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون نعم طيب kemudian ya dalam hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda isnatan finnas ada dua isnatan ada dua hal yang ada pada manusia ya yang dua hal ini ya huma yang dua hal tersebut kufrun ya, bihim kufrun itulah kekufuran jadi dua perkara ini kekufuran yang ada pada manusia yang ini merupakan amalan orang-orang kafir. Yang pertama at-ta'an fin nasab. Ya, al-waqo. Ya, fi bil aib wa tanaqqus. Itu dengan mencelak nasab, merendahkannya. Wan niyahah 'alal mayyit meratap itu maksudnya rafu'us saut. Ya. Bersuara tinggi. Ya, binadab wa ta'did itu maksudnya. Ya, dengan meratap menyebut satu persatu sifat orang yang telah mati sebagai ungkapan dari marah akan takdir kok ini mati gitu. Enggak terima. Ya. Jarir. Ya. Sahabat Jarir radhiyallahu anhu beliau menyatakan kunna na'udu al-istima' ila ahli al-mayyiti ya. Wa wadi'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Jadi meratap itu bukan cuma berteriak-teriak aja. Bahkan kata Jarir radhiyallahu anhu, Jarir al-Bajali, kami menganggap kami itu sahabat, kunna na'udzu, kami menganggap al-istima' ngumpul-ngumpul ila ahli al-mayyit di rumah duka ya ya tuh kemudian apa lagi ngumpulin makanan narok makanan di situ ba'da dafnihi setelah dikubur minan niyahah itu adalah bagian dari meratap ya jadi yang diistilahkan di negeri kita dengan tahlilan 37 10 40 100, 1000, setahun. Hah? Apalagi itu? Setahun, dua tahun, tiga tahun, Ustaz. Gak habis-habis. Ya. Keluarganya miskin, kismin, utang. Daripada disebut sebagai kayak bangkai kucing. Ya gitu ya. Lebih baik ngutang deh. Allah Ustaz. Ya. Nah, kata Syekh bin Baz, at-ta'an fil ansab, perhatikan, mencela nasab, tanakkus fil ansab. Mencela nasab. Ya, mencelanya. Takabburan karena dia sombong dengan nasab dia. Wa ta'adzuman, merasa mengagungkan mazhab apa namanya? Nasab dia sendiri ala nas di hadapan masyarakat, wahtiqaran lahum, dan merendahkan mereka. Fahada minal kufri mungkar. Ini termasuk di antara kekufuran, kemungkaran. Tentunya kekufuran asgor. Ay syu'batun min syu'abil kufur. Di antara cabang, di antara cabang-cabang kekufuran. Ya, wahuwa kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin itu kufur asgor. Ya'i huwa minal kufril asgar la akbari. Itu adalah bagian dari kufur asgar, bukan kufur akbar. Wa huwa min khisalil jahiliyati, merupakan sifat jahiliyah. Ya, dalam hadis yang lalu disebutkan arba'atun fi ummati min amril jahiliyati. Ada empat hal yang dari umatku yang merupakan perkara jahiliyah. Ya, amma idza qasada bin nasab at-ta'rifa, boleh aja kusida. Ya. Adapun dengan membaga-bagakan nasab, apa, menyebut nasab ini maksudkannya itu dengan untuk mengenalkan. Kamu tahu enggak si fulan? Fulan yang mana? Fulan yang dari suku kera, apa, yang punya darah keraton itu. Ah. Darah biru. Ya, ini maksudnya dia, atau kalau disebutkan nasabnya itu bukan dalam rangka mencela, tapi ta'rif. Ya. Tahu enggak nasabnya dia mana? Di sipulannya mana sipulannya? Disebutin nasabnya. Yang ini. Nah, tapi untuk mengenalkan, bukan untuk mencela. Ya. Kepada orang lain mengenalkan fala ba'sah. Itu enggak mengapa? La yadkhulu fi hadfil hadis. Enggak termasuk dalam hadis ini. An-niyah 'alal mayyit. Meratapi mayyit. Hada yadullu alal jazai. Alal jazak. Ini menunjukkan akan bentuk jazak. Berkeluh kesah. Ngeluh. Ya. Wa waraf us-saut. Wasbisyah. Yaitu dengan mengangkat suara, dengan berteriak. Wa niyahah, meratap. Fala yajuzu, ini enggak boleh. Meratap. Di antara bentuk jahiliyah. Ya. Baik, niyaha halil mayit, meratapi kematian. Nah, ini dalam hadis yang lalu telah disebutkan. Ya. Yang sampai Nabi menyatakan, biasanya yang meratap ini perempuan, an-na'ihah idalam tatub qabla mautiha, tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qatiran, wa dir'un min jarab. Wanita yang meratap yang apabila tidak bertobat sebelum matinya, maka di hari kiamat dia akan dipakaikan pakaian, ya, dari cairan besi, ya, cairan tembaga, dan pakaian yang itu pakaian besi yang bercampur dengan jarab penyakit kulit, ya, dan bila. Nah, baik, ini merupakan perkara jahiliyah. Ya, amma dam'ul 'ain, adapun meneteskan air mata, wahul buka, yaitu tangisan, menangis, fala ba'sa, tidak mengapa selama tidak berlebihan. Sebagaimana dalam hadis wal 'ainu tadma wa qalbu yahzan. Ya, dan air mata ini mengalir, ya. Qalbu ini bersedih dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai Allah. Dan kita ala firaqika, ketika berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, Ibrahim anaknya Nabi La mahzunun, sangat bersedih. Ya, kami sangat bersedih berpisah dengan engkau. Nah. Kemudian lihat tuh di yang keempat berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida aradallahu bi abdihi alkhaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan uqubah, hukuman bagi untuk sang hamba di dunia. Wa idza arada bi abdihi asyarra, namun apabila Allah menghendaki keburukan bagi sang hamba, amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamati. Ya. Ya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi sang hamba, Allah akan tahan hamba tadi. Ya, dari musibah, dari hukuman. Tahan hamba tadi dengan dosa-dosanya sampai nanti, ya, sang hamba ini akan penuh memenuhi dosa-dosa dia dengan pada hari kiamat, ya. Langsung, ya, lunas begitu. Sampai full dulu dosa-dosanya. Ya, fadol dibaca berikutnya sih. Ya. Hah? Oh, itu ya. Walumani an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud marfu'an, secara marfu', laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan golongan kami yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Nah, abdal. Dibaca di sini. Ya, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarif rahimahullah ta'ala, hadisu Ibnu Mas'udin marfu'an, laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba aw da'a. Wa hadha yadullu 'ala al-jaz'i aidan wa huwa min 'amalil jahiliyyati. Wa yajibu as-sabru was-sabatu wal-ilmu bi anna Allaha qaddara hadhihi al-aqdara wa qassamaha. Wala budda minal mauti wa ma'a hadha yata'ato al-asbaba asyariyata. Wa fil hadisi ana bari'un minas salih salikati wal halikati wasyaqati. Nah, hadis ini, hadis Ibn Mas'ud, laisa minna, ini membabil wa'id. Ya, laisa minna, bukan golongan dari kami. Maksudnya apa? Ini kata para ulama, layan bagi ta'wiluh. Enggak perlu ditakwil. Udah, ini ancaman aja. Enggak ya, perlu ditakwil. Oh, ini maksudnya ini bukan bagian, bukan golongan kami. Ya, bukan ini, bukan itu, enggak perlu. Udah, ini ancaman dari Nabi. Ya. Layan bagi ta'wiluh. Nah, ini kata para ulama. Di antara Syekh Shalih Fauzan. Ya. Man darabal mandarabal khudud, yang memotong apa, memukul-mukul pipi. Ya, kenapa dikhususkan pipi? Kan ada juga tuh orang yang mukul-mukul kepalanya gini, ya. Ini karena umumnya dahulu di masa jahiliyah, mereka kalau ditimpa kemalangan, ya, timpa duka, mereka memukul-mukul pipi mereka. Ya. Tapi bagaimana dengan memukul anggota tubuh yang lain, digolongkan enggak sama? Wasyaqqal juyub, juyub jamak dari jaib, kantong. Ya, ada yang menyatakan dia adalah madkhulur ras minas saub. Ya, ini apa nih namanya? Rah. Biar kepala kita masuk ke pakaian ini kan, ini apa nih? Kepala kita biar masuk, tek begini, ininya nih. Kerah ya. Robek-robek kerah. Wadawal jahiliyah. Ya, itu meratapi kematian. Ya, dengan ya seruan-seruan jahiliyah. Ini mohon maaf, biasanya banyak di yang Kristen ya, di suku Batak yang Kristennya, bukan yang Muslimnya. Mereka ada hari malam-malam meratap, ya pakai bahasa mereka, disebutin tuh kebaikan-kebaikan sih. mayit. Pernah tahu enggak kayak begitu? Tahu kan? Di ada hari meraung-raung itu. Nanti disebut tuh kebaikan-kebaikan si mayit. Yang Kristennya ya. Nah, kalau yang Islamnya enggak boleh ikut adat kayak gitu. Ya, kalau di Islam udah tinggalin. Hai barakallahu fikum, itu jahiliyah. Ya, tinggalin kayak gitu. Kalau yang udah berislam, mau ngapain lagi? Masa mau kayak begitu? Allah besar. Ya. Kemudian mana lagi kata Syekh bin Baz? Hada yadulu alal jaz'i aidan, ini menunjukkan juga sama bentuk jaza. Ya. Ya, apa maksudnya jaza? Berkeluh kesah. Ya, sedih. Wa huwa min amal jahiliyah, ini merupakan perkara jahiliyah. Ini perkara jahiliyah. Ya. Taib. Kemudian wajib as-sabr was-sabat wal-ilmu bi anna Allah qaddara hadhihi al-aqdar wa qassamaha. Wajib bagi dia bersabar untuk tetap sabar tegar dan mengetahui bahwa Allah telah mentakdirkan ini semua dan telah membagi-baginya. Kita kebagian takdir yang ini. Wala budda minal maut. Memang pasti bakal ada terjadi kematian. Ya. Wa ma hadha yata'ata al-asbab asy-syar'iyyah. Dia mencari, mengambil sebab-sebab yang syar'i. Dalam hadis yang lain disebutkan, ana bari'un minas salikah wal halikah wasyaqati. Aku berlepas diri dari salikah, wanita yang suka berteriak ketika terjadi musibah. Wal halikah, wanita yang malah gunting rambut dia ketika terjadi musibah. Wasyaqah, dan yang robek-robek bajunya ketika terjadi musibah. Nah, ini Nabi SAW berlepas diri darinya. Lanjut tak kira mana tadi? Yang kelima kan tadi sudah dibacain. An Anasin marfu'an, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata min dunya, wa idza arada bi 'abdihi takfira sayyi'ati ajjala lahu al-'uqubata imma bil faqri wa imma bil maradi aw talifi ma lahu. Au talfi malihi. Fayukaffirullahu biha khotayahu wa sayiatihi, wa idza arada asy-syarra amsaka anhu bi dzanbihi, fayakunu mu'afi fi kulli syai'in hatta yuwafiya dzunubahu kullaha fil akhirati, fa yakunu ashadda minad dunya. Fa kasratul masaibi qad yumha biha jami'ul ma'asi wasayiati, fa 'alaihi bisabri. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman untuk hamba di dunia. Yaitu idza arada bi abdihi takfira sayyiati, apabila Allah menghendaki dihapuskannya dosa-dosa, kesalahan dari sang hamba, ya. Ajjala lahu bil uquba, maka Allah akan menyegerakan hukuman bagi sang hamba. Ya, Allah segerakan hukuman untuk sang hamba di dunia ini. Ya. Makanya kata Nabi SAW, yusibu al-muslim min nasabin wala sabbin wala hamin wala hammin ya wala huznin wala adan ya wala ammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu, kata Nabi SAW. Tidaklah menimpa seorang muslim itu kesedihan, kegundahan, ya kegalauan, ya, sama gangguan, hingga duri yang menusuk dia, melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosa dia. Ya, bannya kempes, bannya bocor, itu Allah hendak mengampuni dosa kita. Ya, jangan anggap sepele itu. Ya, kepentok, ya, tersandung, jatuh, sakit, Allah hendak ampuni dosa-dosa kita. Ya, maka disitulah saat-saat yang tepat untuk beristighfar, mohon ampunan. Ya, imma bil faqr, apakah dengan kefakiran, au bil marad, dengan sakit, ya, atau dengan kehilangan harta, rusaknya harta dia. Fayukaffirullahu biha khotayahu, maka Allah akan menggugurkan, jangan yukaffar, ya. Allah yang menggugurkan. Ya, segala macam kesalahan dia dengan musibah tadi, wasayyatihi, dan keburukan dia, Allah ampuni, Allah hapus. Ya, wa idza arada syarra, nah sebaliknya apabila Allah kehendaki keburukan, amsaka anhu bidzanbihi, Allah akan tahan dia dengan dosa-dosa dia. Fa yakunu mu'afin ya fi kulli syai. Maka apa jadinya? Maknanya nih mu'afi. Ya. Fi kulli syai hatta yuwafiya dzunubahu. Ya. Ya, maka dengan itu jadi semakin banyak dosanya itu ya. Dibiarkan dia dalam segala hal hingga dia menyempurnakan dosa-dosa dia semua. Dia akan bayar itu dosa-dosa dia itu semua di akhirat. Fayakunu asyadda minad dunya. Maka tentu saja hukuman ini lebih berat daripada dunia. Fakasratul masaib, maka berbagai macam musibah, fat yumha biha jami'ul ma'asi. Maka segala macam dosa, wasayat keburukan dihapus dengan musibah. Falehi bisabar, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa' ma idhamil bala'." Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya Allah, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Hasanahu at-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya balasan tergantung dengan besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang murka, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Fihil masail, di antara sinar permasalahan, tafsir ayat Taghabun. Yang kedua, bahwasanya di antara ya, bahwasanya hal ini bersabar atas musibah termasuk keimanan kepada Allah. Yang ketiga, itu mas permasalahan mencela nasab. Yang keempat, besarnya ancaman bagi orang yang memukul-mukul pipi, ya, merobek-robek kerah baju dan menyeru dengan surah jahiliyah ketika terjadi musibah. Yang kelima, tanda apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah akan segerakan ya hukuman. Dan tanda jika Allah menghendaki keburukan di dunia, Allah akan tahan orang tersebut. Ya, tanda kecintaan Allah pada hamba, yang kedelapan, haramnya murka akan dari takdir Allah. Yang kesembilan, pahala ridha. Ya. Atas bala siba. Ihsan, baca Ihsan. Sini. Wala syarih rahmatullah ta'ala. Wala Nabi SAW, inna idhamal jazai ma'a kubah min balai. Hai kurlama alumal balau alumal jazau. فإذا اشتد المرض ولا كثر فيكون التقصير أكثر وإذا اشتدت المصيبة في المال وغيره صار الجزاء أعظم والثواب أكثر قوله وإذا أحب الله قوما ابتلاهم أي ابتلاهم ليمحص قلوبهم ويزيل خطاياهم hatta yalqauhu salimina minal dunubi fayadkhuluna al-jannata min awwali wahlatin. Wa mislu hadha hadisun ashaddu an-nasi bala'an tamyiz bala'an ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Ini berarti enggak tahu i'rabnya ini. Bacanya ngaco itu enggak tahu i'rabnya. Kalau udah enggak tahu i'rabnya enggak tahu artinya. Mulai pekan depan saya enggak mau terjemahin. Santri semua yang terjemahin. Ya, mulai pekan depan saya enggak mau terjemahin satu kata pun di matan dan di syarah. Semua santri yang terjemahin, satu kata pun saya enggak mau. Ya, tadi saya tanya artinya apa pada males kayaknya. Nah, mulai pekan depan. Ya. Jadi enggak ada murojaah nih kayak begini. Mulai pekan depan satu kata pun di bab dan di matan di syarah saya enggak mau terjemahin. Santri semua, saya nyimak aja. Terus al-anbiya usuma al-amsalu fal-amsalu yubtala al-mar'u ala qadri dinihi. Wa fi riwayatin asyadu an-nasi bala'an al-anbiya'u. Nah, gitu artinya. Kalau antum bacanya asyadu al-anbiya'i bala'an al-anbiya'u ini ngaco itu. Mesti jelas i'rabnya biar asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Karena al-anbiya ini i'rabnya khobar. Maka bacanya mesti sebagai khobar. Gitu, ya. Terus summa salihuna summa al-amsalu fal-amsalu yubtala al-mar'u ala qadri dinihi. Idza kana dinuhu qawiyan shuddida 'alaihi al-bala'u. Nah. Ya. Idza inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil bala, besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Ini hadis terakhir ya, di bab ini. Berarti pekan depan sudah masuk ke bab 36. Nah, sudah masuk bab 36 ya. Insyaallah pekan depan. Semakin dekat ini. Baik. Perhatikan idomil jaza idom ya, dengan dikasrah boleh juga dengan dikasrah dan difatahkan zo idom ya, jangan baca azom. Taib inna idomil jaza ma'a idomil bala ya, besarnya jaza balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Faman radiya, siapa yang ridho dengan ketentuan takdir dari Allah berupa bala tadi, falahu ridho, maka dia mendapatkan ridho dari Allah dengan balasan yang sesuai. Waman sakhita, siapa yang murka, dia enggak suka dengan takdir Allah tadi, falahu sukhtu, maka dia pun mendapatkan kemurkaan dari Allah sebagai ukubah bagi dia. Nah, ini maksud dari hadis ini. Tayyib barakallahu fik. Ya, kata Syekh bin Baz, ai kullama 'azumal bala'u 'azumal jaza'u. Ya, semakin besar bala semakin besar pula balasan. Idza stadda al-maradu wa kathura fayakunu at-takfiru aktsara. Apabila sakit semakin parah ya, wa kathura dan semakin banyak sakitnya, maka takfir pengguguran dosa semakin banyak pula. Wa idza shtaddat al-musibatu, semakin parah musibah fil mal yang menimpa harta wagairi dan yang lainnya, saral jazaa'u a'dhama, maka balasannya tentu lebih besar, lebih banyak ya. Wasawabu dan ganjaran pahalanya aktsara ya, lebih banyak di sini. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian mana lagi perkataan Nabi SAW, idza ahabba Allahu qauman ibtalahum, apabila Allah mencintai suatu kaum Allah akan menguji mereka ya ya, ibtalahum liyumahhisa dzunubahum, agar Allah menghapus, menggugurkan dosa-dosa mereka. Wuyuzilu khotayahum, menghilangkan kekeliruan-kekeliruan kesalahan mereka. Hatta yalqauhu salimina binadzunub, hingga mereka nanti berjumpa dengan Allah, ya, dalam keadaan selamat dari dosa-dosa. Fayadkhuluna aljannata min awwali wahlatin, hingga mereka akhirnya masuk surga dari awal. Ya, seperti hadis ini, asyadun nasi balaan al-anbiya'u, manusia yang paling dahsyat ujian, musibah yang menimpanya adalah para nabi. Summal amsalu fal amsal, kemudian yang seperti mereka dan yang seperti mereka. Yubtalal mar'u ala qadri dinih, seorang diuji sesuai dengan, ya, kadar keagama dia. Kalau dia kokoh, ujiannya kokoh juga. Kalau dia mumayyi, lembek, ujiannya lembek pula. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, asyadun nasi bala'an al-anbiya'u, manusia yang paling keras balanya adalah para nabi. Summa salihu, kemudian orang-orang saleh. Summa lamsalu falamsal, kemudian yang setelah yang setelahnya. Yubtalul mar'u ala qadri dinih, seorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ini justru, kalau orang gak pernah dapat ujian, gak pernah sakit, ini justru mengkhawatirkan. Jangan-jangan gak ada dosanya yang diampuni. Ya, nanti dibawa semua ke akhirat. Di dunia enggak ada. Enggak pernah kesandung, enggak pernah kepentok, enggak pernah kena musibah. Aman-aman aja, sehat walafiat terus continue. Hartanya enggak kurang-kurang, enggak ada insiden apa ketipu, enggak ada insiden rugi, enggak ada insiden apapun. Hah? Enggak ada musibah sedikit pun. Rumahnya enggak pernah mati lampu. Naik motor, naik mobil gak pernah bocor, gak pernah kempes. Ini hati-hati justru kayak begini. Ya, hati-hati ini kayak begini. Wa idza kana dinuhu qawiyan shuddida alaihi al-bala'u. Ya, maka apabila seorang itu agamanya kuat, maka akan semakin diperdahsyat bala yang menimpa dia. Baik, nanti pekan depan masuk bab berikutnya, bab maja afiria. Ini sebenarnya sudah di bab khauf minasyirik, ya, di awal-awal, diulangi lagi oleh Syekh di sini dengan perinciannya. Ya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.